Apa kowe krungu carite atiku mengharap engkau kembali sayang nanti memutih rambutku raba kau luntur tresnoku wes tak copong laleke jenengmu soko atiku sak kenane ra ngapusi si tresno sliramu tupa pujane ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah cepul saiki kowe mlenjani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedoan liyo yo wis ora popo insya Allah aku bisa rilo tetap abadi selamanya sampai